إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmat demi nikmat-Nya kepada kita. Terkhusus di saat ini kita berada dalam kenikmatan yang teramat besar. Salat maghrib secara berjamaah, kemudian diberi nikmat meraih kemuliaan salat sunnah setelahnya, dan setelah itu kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala menanti salat isya bermajlis ilmu. Semuanya semata karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal itu kepada kita. Karena itu bersyukurlah atas nikmat itu dan yakinlah la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka pasti saya akan menambah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, lambat atau cepat, pasti akan kembali kepada penciptanya. Siapapun kita, pasti akan mengalami saat-saat terbujur kaku. Sementara kerabat kita meratapi kita, kita akan mengalami saat-saat dimandikan, saat-saat dikafani, kemudian disolati, setelah itu dibawa ke sebuah lubang liang lahat, setelah itu kita ditutup dengan batu atau papan, kemudian dengan tanah. Tak ada yang menemani kita saat itu kecuali hanya satu. Saat kita diantar, maka tiga yang mengantar kita. Yatba'ul mayyit thalathah, kata Nabi. Ada tiga yang mengantar orang yang meninggal. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Yarji'u tsnan wa yabqa wahid. Kembali dua dan tinggallah satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Kembali harta dan keluarganya. Wa yabqa amaluhu. Yang tinggal menemani kita dalam kesendirian itu hanyalah amalan kita. Syukuri nikmat amalan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di saat sebahagian orang Allah belum memberi kekuatan, kesempatan kepada mereka untuk menegakkan kewajiban besar salat maghrib berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum datangnya malakul maut, maka kumpullah perkara-perkara besar. Perbanyaklah kumpulan kita, bekal kita. Dan siapa yang mampu mengumpul hikmah demi hikmah, maka sungguh telah diberi kebaikan yang terbanyak. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةِ فَقَدَ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Siapa yang diberi hikmah, maka sungguh telah diberi kebaikan yang terbanyak. Indahnya hidup ini. Kalau dia adalah hidup untuk mengumpul hikmah demi hikmah. Nikmatnya kematian itu. Kalau saat kita masuk ke liang lahat, kita membawa hikmah demi hikmah. Akan sangat luar biasa kehidupan akhirat kita. Saat kita dibangkitkan, dibangkitkan sebagai orang yang memiliki hikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katira. Siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebaikan yang terbanyak. Bukan yang diberi harta, bukan yang diberi kedudukan, bukan yang diberi pangkat, bukan yang diberi turunan, tetapi yang diberi hikmah. Sebab dengan hikmah, semuanya dia akan mampu jadikan menjadi sebuah kebaikan. Tapi tanpa hikmah, potensi-potensi kebaikan itu akan sirna belaka. Kaum muslimin, jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wasiat Luqman kepada anaknya adalah kumpulan hikmah-hikmah besar. Yang dengannya seseorang akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Luqmanul Hakim. Siapa beliau? Beliau budak. Tidak punya kedudukan di tengah masyarakat. Statusnya, penampilannya tidak menarik. Tapi kenapa manusia yang satu ini betul-betul dimuliakan dalam kitab yang teragung yang Allah turunkan, yang Allah wajibkan orang setelahnya, kalau ingin mulia, maka ikuti manusia ini, ambil hikmah darinya. Diabadikan hikmah Luqmanul Hakim yang dengannya beliau terangkat. Ilmu jamaah mengangkat manusia dalam derajat yang setinggi-tingginya. Dan sedalam-dalam ilmu adalah hikmah. Wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah hikmah dalam kehidupan. Dia adalah inti yang sangat mendasar dari kandungan Al-Quran. Siapapun kita, Allah subhanahu wa ta'ala beri kesempatan untuk meraih kemuliaan besar ini. Setelah Allah memberinya kepada Luqmanul Hakim, yang diperlukan adalah apakah kita jujur ingin mengambil hikmah itu atau sekedar ingin tahu saja. Yang jelas, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katira. Siapa yang diberi hikmah, maka sungguh telah diberi kebaikan yang terbanyak. Tak akan mungkin ada yang mengalahkannya. Disinilah hendaknya kita berpacu, berlomba-lomba, berfastabiqul khairat. Wasiat Luqman kepada anaknya diungkap dan diabadikan dalam Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang teramat indah. Dalam surah khusus, surah Luqman, dalam 8 ayat, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkap hikmah demi hikmah ini. Mulai di ayat ke-12, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sungguh betul-betul kami telah memberi kepada Luqman al-hikmah. Atas nikmat ini segera Allah susulkan anishkur lillah. Harus dia bersyukur kepada Allah. Sebab nikmat sikapnya hanya satu, syukuri. Semakin besar nikmat maka menuntut kesyukuran yang lebih besar lagi. Setelah itu Allah memberi ilmu yang mendorong hamba untuk bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang bersyukur, tidak lain upaya ini kecuali hanyalah upaya mensyukuri dirinya. Bagaimanapun hebatnya syukur kita, itu tidak kembali kecuali kepada kita. Tetapi wa man kafara, siapa yang ingkar, enggak mau bersyukur, fa inna Allah ghaniyun hamid. Allah mengancam dengan mengingatkan dua namanya. Sungguh Allah ghani, maha kaya, tidak memerlukan siapapun juga, tetapi sebaliknya seluruhnya sangat memerlukannya. Lagi hamid, sangat terpuji, sangat mulia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini awal ayat yang menjelaskan wasiat Luqman. Di awal ayat sangat nampak bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita pemberitaan yang teramat besar, yang betul-betul harus kita pahami. Coba lihat bentuk susunan ayatnya. Wa dan laqad, lam, ini orang Arab bilang lamul ibtida atau lamul muzahlaqa atau lamul muzahlafa. Fungsinya ta'kid, menguatkan pemberitaan. Allah tidak mengatakan ataina, kami telah memberi. Tetapi Allah awali dengan laqad adalam, untuk menguatkan pemberitaan ini. Kemudian kekuatan ini diperkuat lagi dengan kalimat qad. Qad yang bermakna tahqiq, pastinya pemberitaan. Sehingga kekuatannya semakin kuat. Dan ketika Allah menjelaskan perbuatannya kepada Luqman, Allah berfirman ataina, kami telah memberi. Allah tidak mengatakan ataitu, saya memberi, tetapi kami. Untuk dia yang maha esa menggunakan kalimat kami, fungsinya untuk pembesaran pengagungan diri. Allah berada dalam posisi pembesaran pengagungan diri menjelaskan pemberian ini, supaya kita pahami bahwa pemberian ini pemberian besar, sesuatu yang teramat agung yang betul-betul harus mendapatkan perhatian kita. Berita ini bukan sembarang berita. Sekedar terdapat dalam Quran sudah menunjukkan kedahsyatannya. Apalagi dia dikuatkan dengan penguat-penguat perkara-perkara yang menarik yang sangat banyak. Sungguh betul-betul kami telah memberi kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah pakai alif lam yang menunjukkan keluasan dan kedalaman hikmah. Keluasan dan kedalaman hikmah. Allah telah beri kepada Luqman. Dan nikmat besar ini tentunya menuntut kesyukuran. Anishkurillah. Supaya bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah tegaskan, hakikat syukur itu tidak kembali kecuali hanya kepada diri hamba. Di sini ketika Allah memberitakan, Allah sedang menjelaskan akan makna hikmah. Hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah adalah keadilan. Hikmah lawan dari kezaliman. Hikmah lawan dari kebodohan. Hikmah lawan dari kekeliruan. Hikmah lawan dari kelupaan. Hikmah adalah keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Coba lihat ketika Allah memerintah, ushkur billah, ushkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Segera Allah susulkan dengan kalimat, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka tidaklah bersyukur kecuali hanya terhadap dirinya. Itu susunan hikmah. Hikmah dalam memerintah. Perintah yang terbaik, perintah yang didasari dengan ilmu. Perintah yang terbaik adalah perintah yang orang yang diperintah didorong dengan ilmu. Sehingga orang melakukannya dengan ketenangan, dengan kerelaan, dengan kepuasan. Anishkur lillah, bersyukurlah engkau kepada Allah. Perintah bersyukur ini didorong dengan ilmu. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Ini bentuk dari bentuk-bentuk hikmah. Siapa yang bersyukur, maka tidaklah dia bersyukur kecuali hanya terhadap dirinya. Kemudian menyusul ancaman, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kafir, maka sungguh Allah maha kaya lagi maha mulia. Artinya hikmah itu beriringannya antara ajakan dengan peringatan. Itu hikmah. Kalau kita ingin seseorang bersyukur, maka ancam dia kalau tidak bersyukur dan ajak kepada syukur. Kalau kita ingin orang benar solatnya, ajak dan ajarkan solat, tetapi ancam juga akan bahaya meninggalkan solat. Kalau kita ingin betul-betul beriman seseorang, maka ajak dan tuntun dia kepada keimanan, tetapi beritahu juga akan bahaya kekafiran. Itu hikmah. Sekedar pemberitaan, pemberian Luqmanul Hakim akan hikmah ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan hikmah yang teramat mendalam di awal ayat ini. Kita cermati wasiat-wasiat Luqmanul Hakim dalam ayat-ayat selanjutnya yang menjelaskan hikmah yang teramat besar ini. Wa idh qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Wa huwa ya'idhu, dalam keadaan dia memberi mau'idhah, nasihat. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka, sungguh kesyirikan itu, la zulmun azim, betul-betul merupakan kezaliman yang teramat besar. Ini hikmah yang pertama, yang merupakan dasar dari semua hikmah. landasan semua ilmu. Dan sumber agama. Di sini kekuatan iman. Di sini pangkal takwa. Selanjutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia, kepada kedua orang tuanya, untuk berbuat baik. Wasiat ini disusul dengan pendorongnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kepayahan, yang terus bertambah kepayahannya. Lihat hikmah. Ketika mengajak sesuatu, pasti ada ilmu pendorongnya. Ketika memerintah sesuatu, pasti ada penariknya yang sangat hebat. Itu hikmah. Siapa yang diberi kemampuan itu, diberi kemampuan hikmah. Kalau sekedar menyampaikan, memerintah, memelarang, semua orang bisa. Tetapi siapa yang mengajak, kemudian orang betul-betul senang untuk menerima ajakan itu. Dengan ilmu. Bukan dengan ikut-ikutan. Dengan kerelaan dia ikuti. Di atas ilmu. Itu hikmah. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah, lihat Luqman. Luqman memberi ilmu. Supaya hebat dalam berbakti kepada kedua orang tua. Hamalathu ummu. Luqman memberi ilmu. Ilmu berbakti kepada kedua orang tua sangat banyak. Kita tidak bisa tulis. Terlalu banyak. Pendorong untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi hikmah adalah memilih perkara yang paling hebat. Yang bisa diterima oleh setiap orang. Terkhusus anak. Sebab ini kepada siapa? Kepada anak. Itu hikmah. Luqman menyebutkan dua hal. Yang tak seorang pun yang berakal, yang memiliki fitrah, yang memiliki perasaan, kecuali pasti tersentuh dan terhentak terhadap dua hal ini. Yang segera pasti, dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dua hal. Diingatkan saat dilahirkan. Kemudian diingatkan saat-saat dirawat setelah lahir. Selama 2 tahun. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Wa fisaluhu fi amain. Dan fisal, masa menyapi, menyusui, merawat selama 2 tahun. Anishkurli wali walidayka. Lihat ketika ada perintah bersyukur, supaya dia bersyukur kepada aku, dan supaya dia bersyukur kepada kedua orang tua engkau. Ilayyal masir. Dan kepadakulah. Kepadakulah engkau dikembalikan. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kita baca ayat per ayat, kasih keterangan singkat, agar supaya bisa terbaca semua hikmah ini. Kemudian kita akan menekankan perkara-perkara penting. Itu metode untuk bisa memanfaatkan waktu. Sebenarnya, ayat pertama saja memerlukan waktu berjam-jam untuk uraiannya. Kita lanjutkan. Yang jelas, ayat kedua menekankan apa? Wasiat kepada kedua orang tua, kepada anak, kepada manusia, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan ilmu. Agar supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua. Dan ingat, di ayat kedua ini, ilayyal masir, Allah tutup dengan, hanya kepadaku kalian dikembalikan. Diingatkan akan hari akhirat. Baik, itu lebih penting. Dan hikmah yang teramat besar. Semua amalan akan hebat, akan luar biasa, akan terdorong dengan sekuat-kuatnya ketika didasari oleh keimanan terhadap hari akhirat. Dan dalam hikmah Luqman akan terulang peringatan-peringatan ini, tetapi hikmahnya yang lebih dalam adalah Luqman mengulangi akan keimanan hari berbangkit dengan lafaz yang berbeda-beda. Itu hikmahnya. Di situ kehebatan ini. Kita lanjutkan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika keduanya, orang tua, bersungguh-sungguh kepada engkau supaya engkau melakukan kesyirikan kepadaku, yang mana syirik adalah perkara yang betul-betul tidak ada ilmu padanya, sebab kesyirikan murni kebodohan. Maka jika keduanya, yang wajib kamu berbakti kepada keduanya, mengajak kamu untuk melakukan kesyirikan, lihat, ada larangan dan perintah. Lihat, di sini hikmah. Ada larangan dan perintah. Fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Itu larangannya. Tetapi banyak-banyak orang lalai akan perintahnya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli keduanya dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Banyak orang tidak hikmah. Karena bencinya terhadap syirik, orang tuanya ditinggalkan betul. Tidak berbakti juga kepada orang tuanya. Salah. Allah mengatakan apa? Jangan kamu taati keduanya. Terus? Tinggalkan keduanya? Tidak. Allah perintahkan. Sahibahuma. Pergauli keduanya. Dalam kehidupan dunia ini, ma'rufa dengan cara yang terbaik. Itu hikmah. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Menyusul perintah ketiga, kedua. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian, lihat ini yang saya sebutkan tadi. Ilayya marji'ukum. Hanya kepadakulah kembalinya kalian. Fa'unabbi'ukum. Maka saya akan beritakan kepada kalian bima kuntum ta'amalun, terhadap seluruh perkara yang dulunya kalian lakukan. Ini mengingatkan apa? Hari akhir. Hari akhirat. Jadi hikmah selanjutnya, menjelaskan kedudukan dua kewajiban ini. Dua pelaksanaan hak. Yang pertama siapa? Haknya? Haknya? Haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk disembah, dimurnikan ibadah, ditauhidkan. Ikhlas kepadanya. Tidak boleh syirik. Itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, haknya kedua orang tua. Haknya kedua orang tua. Yang merupakan hak yang teramat hebat dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mampu mendudukkan hak kedua orang tua dengan sehebat-hebatnya, maka dia betul-betul telah memahami hikmah. Berbuat baik kepada keduanya. Tapi kedalaman hikmah adalah saat diantara hak-hak itu bertentangan. Di situ kedalaman hikmah. Banyak orang bisa memahami, tidak boleh syirik. Harus berbakti kepada orang tua. Banyak orang bisa memahami. Tapi jarang ada yang bisa paham bahwa haknya Allah di atas seluruhnya. Dan disitulah hikmah. Menempatkan hak pada tempatnya. Mendahulukan yang lebih utama dari yang lainnya. Itu hikmah. Jadi hikmah bukan hanya sekedar memahami kebaikan. Itu kebaikan. Tetapi hikmah adalah mampu membedakan di antara kebaikan ini. Ini lebih afdal. Ini lebih utama. Ini lebih wajib. Itu hikmah. Disitulah arah ilmu. Disitulah arah kita mempelajari agama. Jadi hikmah bukan sekadar memahami bahaya, kejelekan. Itu hikmah. Kita perlu memahami bahaya. Itu hikmah. Jangan sekali-sekali kita hidup tanpa mengenal hal-hal yang bisa membahayakan kita. Ingat, hikmah pertama yang disebut di sini justru bahaya besar, bahaya kesyirikan. Jadi hikmah, orang betul-betul telah diberi kebaikan yang besar ketika mau memahami bahaya untuk menghindar darinya, menjauh dari orang-orangnya. Tetapi hikmah yang lebih dalam adalah ketika ilmu seseorang mampu membedakan di antara bahaya itu. Syirik bahaya, durhaka kepada kedua orang tua bahaya juga, dan seterusnya. Tapi bedakan di antara dua bahaya ini, mana yang lebih berbahaya. Itu hikmah jemaah. Dan sekali lagi berulang di sini, bahwa hikmah yang sangat ditekankan dalam wasiat Luqman adalah dorongan seseorang untuk beramal atau untuk meninggalkan sesuatu hendaknya karena keimanannya terhadap hari akhirat. Kalau di atas didorong untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan kalimat, lihat akhir ayat, ilayyal masir, hanya kepadaku engkau dikembalikan. Ingat, sangat berbahaya ketika engkau kembali kepadaku kemudian tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah peringatkan. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah dorong. Untuk apa? Untuk apa? Tidak mentaati kedua orang tua saat mengajak kepada kesyirikan. Dan agar supaya tetap mempergauli mereka dengan cara yang baik dalam kehidupan dunia. Walaupun mereka musyrik, walaupun mereka kafir, tetap ada bakti, ada pahala besar dalam berbuat baik kepada keduanya. Allah dorong kepada perkara ini dengan apa? Mengingatkan, ilayya marji'ukum, hanya kepadaku kembalinya kalian. Faunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun, maka pasti segera saya akan beritakan kepada kalian semua yang kalian lakukan. Hikmah. Siapa yang mampu beramal kemudian didorong oleh keimanan terhadap hari akhirat, maka sungguh telah diberi hikmah. Kita bisa sama-sama sholat, sama-sama ta'lim, sama-sama bersedekah, tetapi akan berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perbedaan pendorongnya. Sehebat-hebat pendorong itu, keimanan akan hari akhirat. Dan hikmah Luqman di sini, ketika beliau mengungkap akan hari akhirat, beliau datangkan lafaz-lafaz yang berbeda, sifat-sifat hari akhirat yang berbeda. Pertama, ilayyal masir. Sekarang, ilayya marji'ukum. Faunabbi'ukum bima kuntum ta'amalu. Dan ini bukan hanya menunjukkan keindahan bahasa, tetapi sekaligus menunjukkan keindahan makna. Dan itulah hikmah. Hikmah itu, lafadznya, kedalamannya, hasilnya, kedengarannya, seluruhnya nikmat. Itu hikmah. Lihat lanjutannya. Ya bunayya, wahai anakku. Berulang. Di awal beliau mengatakan, ya bunayya, la tusyrik billah. Sekarang beliau ulangi lagi. Ya bunayya, innaha intaku mitqala habbatin min khardal, fatakum fi sakhra, au fi samawati, au fil ard, ya'ti biha Allah, inna Allah latifun khabir. Wahai anakku, sungguh betul-betul, jika ada sesuatu, walaupun dia seberat butir dari khardal. Khardal ada yang mengatakan sawit. Yang jelas sesuatu yang sangat kecil. Sebutir bentuk sesuatu yang teramat kecil. Jika ada yang seperti ini. Fatakum fi sahra. Kemudian dia berada di dalam batu. Di tengah batu. Au fi samawat. Atau dia berada di atas langit. Au fil ard. Atau berada di dalam bumi. Ya'ti bihallah, yakinlah. Allah pasti mampu mendatangkannya. Ini ditekankan hikmah selanjutnya. Innallaha latifun khabir. Sungguh Allah maha lembut dan maha mengetahui rincian segala sesuatu. Ini apa? Ini pelajaran akidah. Mengenal nama dan sifat Allah. Luqmanul Hakim menekankan satu sifat ini. Terlalu banyak ilmu tentang nama dan sifat Allah. Luqmanul Hakim mengenalkan satu yang terdahsyat. Sifat ini mudah dipahami semua orang. Anak kecil, dewasa, orang tua. Dan sifat ini diperlukan untuk orang yang baru belajar agama sampai orang yang paling hebat agamanya. Tetap, kapan mengingat sifat ini, maka akan melahirkan kehebatan dalam beragama. Dan disitulah hikmah. Kemampuan memilih ilmu yang tepat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Coba lihat susunannya. Tauhid, selamat dari syirik. Kemudian hak kedua orang tua. Kemudian bagaimana ketika kedua perkara ini bertentangan? Di sela-sela itu diselipkan, ditekankan keimanan terhadap hari akhirat dan mengikuti jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke dalam prinsip keimanan, akidah. Iya, dalam beriman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah. Ini hikmah. Yang siapa yang telah diberi ilmu ini, maka betul-betul telah diberi sesuatu yang terbanyak. Baru setelah itu masuk ke dalam amalan-amalan keseharian. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkan salat. Ilmu penting. Tidak akan mungkin kita bisa menegakkan salat tanpa memahami hak-hak ini. Tanpa tauhid, tanpa selamat dari syirik, tanpa ilmu, akan siapa yang kita sembah? Kebesarannya, keagungannya, kehebatan ilmunya yang mampu mendatangkan apapun yang kita lakukan. Sekecil apapun, tersembunyi, terang-terangan, apapun, tidak mungkin tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan inilah yang akan melahirkan iqamatus shalah, tegaknya salat secara lahir dan batin. Aqimis shalah. Tegakkan salat. Kemudian menyusul wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dua perkara, ajak kepada yang ma'ruf dan cegah terhadap yang munkar. Kalau salat ibadah yang memberi kebahagiaan bagi orang yang melakukannya. Tapi ini masalah pribadi. Nikmatnya, kebaikannya hanya bagi orang yang melakukannya. Tetapi yang selanjutnya, ajak kepada yang ma'ruf, cegah terhadap yang munkar. Ini adalah kebaikan untuk orang lain dan masyarakat. Ini lebih hebat lagi. Itu hikmah. Mengurutkan kebaikan kepada yang lebih hebat. Mendudukkan kedudukan pada tempatnya. Sangat jelas hubungannya. Solat berhubungan dengan penghambaan, hamba langsung dengan Tuhannya. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar berhubungan dengan penghambaan, hamba dengan sesama makhluk, sehingga terhubung hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah hikmah. Hanya hebatnya Luqmanul Hakim datangkan dengan apa? Kalimat yang langsung menjadi inti dari hablum minallah wa hablum minan nas. Sebab banyak orang ketika dikatakan hablum minallah, hablum minannas, iya, semuanya setuju. Tetapi ketika diurai apa hablum minallah itu, harus tegakkan sholat, aduh, mulai terseleksi. Sebab dia malas sholat. Dia mau hablum minallah, tetapi malas sholat. Hikmah adalah mampu menyebutkan perkara itu, mengurai perkara itu dengan lafaz yang merupakan kandungan perkara itu, tetapi langsung mengena. Hablum minan nasnya, ajak manusia kepada kebaikan. Jangan biarkan hanya kita saja merasakan kebaikan itu. Salah. Kita tidak bijaksana, jemaah. Kemudian ajak manusia supaya meninggalkan kemungkaran. Jangan biarkan kerabat kita, anak istri kita terjatuh dalam kemungkaran. Kita tidak bijaksana. Betul-betul tidak bijaksana kita. sebagai pemimpin betul-betul harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Dan kalau sudah masuk dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, maka wajib menegakkan satu hal, bersabar. Karena itu perintah selanjutnya apa? Wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apapun yang menimpa engkau. 3, 4 perintah: tegakkan solat, ajak kepada ma'ruf, cegah kemungkaran, dan bersabarlah. 4 perintah ini ditutup dengan inna dzalika min azmil umur. Sungguh perkara itu merupakan azamnya seluruh urusan. Azamnya seluruh urusan. Apa itu? Kata azam, semua orang Indonesia sudah didekatkan maknanya melalui kalimat ulul azmi. Kita kenal istilah ulul azmi. Ulu, yang kita tahu ulul azmi siapa? Nabi dan Rasul. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. 5 Nabi ini, Nabi dan Rasul yang termulia. Semua manusia yang terbaik adalah para Nabi. Para Nabi yang terbaik adalah para Rasul. Para Rasul yang termulia adalah yang disebut dalam Quran. Dan yang tersebut dalam Quran yang termulia adalah 5 ini. Yang dikenal dengan sifat ulu. Ulul azmi. Ulu artinya pemilik. Al-azm, pemilik azm. Berarti apa? Siapa yang memiliki azm, maka dia pasti mendapatkan sesuatu yang terhebat. Lihat hebatnya hikmah Luqmanul Hakim. Kepada anaknya dia tuntun. Bukan sembarang perkara. Perkara yang bisa mengantarnya kepada kedudukan yang tertinggi. Inna dhalika min azmil umur. Sungguh nasihat-nasihat ini merupakan azamnya segala urusan. Semua urusan dunia. Urusan agama. Perkara dunia, alam barzah, akhirat. Sangat ditentukan kehebatannya oleh tegak tidaknya sunnah. Oleh upaya kita dalam berdakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan sangat ditentukan oleh kuncinya kesabaran. Sampai-sampai kesabaran satu-satunya yang menjadi salam sambutan untuk penghuni surga. Orang yang masuk di surga disambut dengan satu salam. Ada dalam Al-Quran sambutannya malaikat untuk penghuni surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Sungguh surga ini sebaik-baik tempat kembali. Jadi 4 yang disebut ini, jangan pernah pikiran, pandangan, keyakinan, amalan kita lepas darinya. Kalau kita ingin berada di atas hikmah yang terhebat, kedudukan yang tertinggi, azamnya segala urusan. Semua urusan kita akan sukses, akan kuat, berada dalam guncangan apapun juga. Kita pasti akan mampu melewatinya kalau memiliki azamnya semua urusan ini. Dan ini termasuk ilmu yang terdahsyat yang ada dalam hikmah Luqmanul Hakim. Tapi ingat, yang ini nanti disebut setelah melewati yang pertama. Tidak akan mungkin ada iqamatus shalah yang benar sementara orang masih musyrik, masih melakukan kesyirikan. Tidak akan mungkin benar solatnya, mantap solatnya, sementara si anak itu sendiri durhaka sama orang tua, orang tuanya. Itu tidak ketemu itu. Tidak akan mungkin ada iqamatus shalah sementara yang dia sembah belum benar keyakinannya kepadanya. Belum benar keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rusak dia dalam mengenal nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Harus lewati perkara-perkara tadi. Barulah masuk ke dalam kehebatan dalam menegakkan solat. Setelah itu, jadilah orang-orang yang menjadi sebab-sebab kebaikan bagi orang yang lainnya. Dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Selanjutnya, pegang kuncinya. Bersabar di atasnya. Sampai malakul maut datang menjemput kita. Kemudian Luqmanul Hakim melanjutkan hikmahnya. Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu palingkan pipimu dari manusia. Dilihat sama orang. Cuek ya. Jangan kamu lakukan itu. Itu sifat takabur. Menyepelekan orang. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan membanggakan diri. Kenapa? Lihat. Lihat hikmah ya. Setiap larangan pasti ada ilmu pendorongnya. Lihat ilmu pendorongnya sekarang. Inna Allah, sungguh Allah, la yuhibbu, tidak mencintai. Berarti Allah benci. Kepada apa? Kullu mukhtalin fakhur. Setiap mukhtal lagi fakhur. Maknanya, mukhtal fakhur, setiap orang yang takabur, membanggakan diri, apakah dengan penampilan, atau dengan ucapan. Ada orang yang takabur, dengan ucapannya terlihat, saya begini, saya begini, saya takabur dengan itu. Ada orang takabur bukan dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Seluruhnya adalah perkara yang sangat buruk. Ini berarti apa? Masuk dalam membahas adab. Itu hikmah. Lihat Luqmanul Hakim, mulai dari pembahasan akidah, muamalah kepada kedua orang tua, kepada sesama makhluk, kemudian solat, al-amru bil ma'ruf, kemudian masuk kepada adab-adab. Saat Luqmanul Hakim menyebutkan adab, adab itu terlalu banyak. Tetapi hikmah adalah mengajak kepada adab yang paling dahsyat, yang paling mendasar. Untuk menyelamatkan anak kita dari apa? Adab yang paling buruk, sifat takabur. Ketakaburan, apakah dalam penampilan atau dalam ucapan? Bagaimanapun beradabnya manusia dalam semua adab, tapi kapan ini melanggar, gugur semua adab itu. Sebab ini adab. Ini pelanggaran adab yang sangat mengerikan. Ketakaburan. Menampakkan ketakaburannya di hadapan manusia. Merasa lebih dari yang lainnya. Lihat kalimat selanjutnya. Waqsid fi masyik. Waghdud min sawtik. Pertengahanlah dalam berjalanmu. Kamu berjalan harus pertengahan. Dengan maksud. Ada tujuan. Jangan tergesa-gesa. Tidak juga lambat. Pertengahan. Dengan tujuan. Dengan niat. Dengan maksud. Dengan as-sakinah. Dengan ketegaran kamu berjalan. Waghdud min sawtik. Waghdud min sawtik. Dan rendahkan suaramu. Inna ankaral aswat. Sungguh semungkar-mungkar suara. La sawtul hamir. Betul-betul merupakan suara himar. Ini adab. Sehubungan dengan apa? Berjalan. Berucap. Lihat. Hikmah. Kita sudah tergambar ini. Ini baru gambaran global. Lihat. Lihat awalnya. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Lihat. Luqman kepada anaknya. Ucapan Luqman kepada anaknya ini, Allah mengatakannya sebagai apa? Hikmah terdahsyat. Artinya apa? Seorang bapak tidak akan pernah menjadi bapak yang baik kecuali harus memahami ini dan betul-betul menginginkan hal ini ada pada anak-anaknya. Ayo. Ini tantangan. Mau jadi orang tua yang baik? Ini dia. Guru kepada murid. Ini sama ini. Guru sama murid juga ini. Mirip ini. Guru kepada murid. Ustaz kepada. Kiai kepada. Yang di bawah. Semua. Tokoh agama kepada. Pemimpin kepada yang di bawah. Semuanya berjalan di sini. Kapan tidak sejalan dengan ini? Maka kita belum berada di atas hikmah. Karena itu, kurikulum pendidikan kalau keluar di atas jalur ini, maka belum di atas hikmah. Siapapun yang menyusunnya, walaupun dia profesornya profesor sudah, dalam pendidikan, tidak akan pernah berhasil di atas kehebatan hikmah, kecuali harus berada di atas metode ini. Harus ini dasarnya. Sebab ini langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan. Lihat ikhwah. Luqman berkata kepada anaknya. Bagaimana caranya Luqman berkata? Wa huwa ya'idhu. Dalam keadaan dia ya'idhu. Dari kata maw'idhah. Maw'idhah. Jadi Luqman saat memberi ilmu ini kepada anaknya, yang dengannya Allah mengatakannya sebagai hikmah yang terdahsyat, karena Luqman memberikannya dengan metode mau'idhah. Beda ya. Metode itu banyak ceramah. Metode ceramah itu banyak. Metode ceramah itu banyak. Metode mau'idhah itu metode yang betul-betul didasari karena kasih sayang. Karena nilai-nilai rahmah. Karena nilai nasihat. Betul-betul menginginkan orang yang dinasihati dapat kebaikan itu. Betul-betul menginginkan orang yang dinasihati itu selamat dari bahaya. Itu mau'idhah. Luqmanul Hakim kepada anaknya, Allah katakan wa huwa ya'idhuh, dalam keadaan dia memberi mau'idhah. Jadi bukan hanya sekadar mengatakan, nak, tidak boleh syirik. Nak, harus jujur, harus bertauhid, harus ikhlas. Nak, harus tegakkan sholat. Bukan, belum tentu hikmah itu. Hikmah nanti kapan? Ketika penyampaian itu dasarnya adalah kasih sayang. Rahmah. Kita betul-betul menginginkan anak kita mendapatkan kebaikan. Mendapatkan rahmat. Dan ini tidak akan pernah bisa terwujud sebelum orang tua sendiri telah memahami, meyakini, mengamalkan perkara-perkara ini. Anggap misalnya yang pertama, tauhid dan kesyirikan. Bisakah orang tua betul-betul jujur menginginkan anaknya supaya bertauhid, ikhlas dalam beribadah, supaya selamat dari syirik, sementara orang tuanya sendiri belum bertauhid, belum selamat dari syirik? Penuh nasihat, nak sholat. Sementara dia sendiri baru merasakan bagaimana nikmatnya itu sholat. Kita tidak akan berada dalam kondisi mau'idhah. Hikmah dalam memberi ilmu. Kalau kita sendiri tidak melakukannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang terakhir yang saya ingin ingatkan diri saya dan kepada jamaah, bahwa di antara semua hikmah yang Luqmanul Hakim rahimahullahu taala sebutkan di sini, yang terhebat adalah, yang mendasari segalanya adalah, la tusyrik billah ya bunayya. La tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kalimat ya bunayya. Ini saya sendiri tidak bisa menerjemahkannya. Lihat. Ya wahai. Bunayya, terjemahannya bukan anakku. Kalau anakku itu baniya atau ibni. Bunayya dari kata ibn yang ditasghir, dirubah bentuk menjadi bentuk kecil dengan maksud at-tarahum, rahmat. Sehingga panggilan bunayya itu panggilan kepada anak dengan nilai rahmah yang lebih dalam lagi. Kalau kita memanggil anak kita dengan nak, wahai anakku, dengan selembut-lembutnya, maka itu belum melingkup makna ya bunayya. Sebab orang Arab ada sebuah lafaz, Anak misalnya. Anak. Wahai anakku, ini lafaz yang baik. Lembut sudah. Orang Arab mempunyai bentuk untuk mengungkap kelembutan yang lebih dalam dengan merubah lafaz itu ke dalam bentuk tasghir. Itu di antara masuk tasghir. Melahirkan bentuk kelembutan yang lebih. Dan ini diungkap di sini, ya bunayya, bukan ya baniya atau ya bni, bukan, tapi ya bunayya. Saya tidak bisa terjemah bahasa Indonesia, ya, tidak punya kemampuan untuk mengungkap lafaz ini. Hanya kita bisa memahami kalimat ya bunayya, panggilan kepada anak dalam posisi betul-betul penuh rahmah, betul-betul penuh kasih sayang. Sekarang jamaah, bisakah kita sebagai kedua orang tua bersikap seperti itu kepada anak kita? Yang ustaz, bisakah seperti itu kepada madu'unya? Yang guru, bisakah seperti itu kepada muridnya? Inilah yang banyak kita kehilangan pada bangsa kita. Banyak orang yang mengajar, tetapi tidak semua yang mengajar betul-betul menjadi pendidik. Yang betul-betul menginginkan anak itu terdidik berada di atas kebaikan. Luqmanul Hakim memberi ilmu besar kepada kita. Dalam mendidik, dalam mengajar, harus betul-betul dengan penuh kasih sayang. Jujur dalam menginginkan kebaikan kepada siapa yang kita didik. Dan dari semua hikmah itu yang terbesar adalah la tusyrik billah. Jangan kamu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lihat hikmah, setiap larangan pasti apa? Ada pendorong untuk meninggalkannya. Bahaya syirik sangat banyak, tapi hebatnya Luqmanul Hakim hanya mengungkap satu. Tapi yang satu ini melingkup semua bahayanya sudah. Inna syirkah, sungguh kesyirikan itu lah betul-betul zulmun, kezaliman azim yang teramat besar. Kalimat kezaliman siapapun pasti membencinya. Siapapun. Sezalim-zalim manusia pasti benci juga kezaliman. Itu kalimat zalim itu. Ini diungkap yang digunakan oleh Luqmanul Hakim. Dalam mengungkap bahaya kesyirikan, dia menggunakan lafaz yang bisa dipahami oleh semua manusia. Dia menggunakan lafaz supaya manusia lari dari bahaya ini dengan lafaz yang dibenci oleh semua manusia. Kalimat kezaliman. Hebatnya, kata kezaliman ini langsung disifati dengan kata azim. Kezaliman terbesar. Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat kesyirikan. Zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan jamaah, Allah yang menciptanya, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi penglihatan, Allah yang memberi pendengaran, Allah yang memberi hati, Allah yang memberi segalanya, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu, dia membesarkan siapa? Selain Allah. Dia mengharapkan perlindungan kepada siapa? Selain Allah. Siapa yang dia besarkan dengan sesajiannya? Selain Allah. Siapa yang diagungkan dalam harapan perlindungannya? Selain Allah. Siapa yang dia percaya dalam mengharapkan rezekinya? Terlalu banyak benda-benda selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul-betul perkara yang menjijikkan, kesyirikan itu. Ini wasiat pertama Luqman yang merupakan hikmah terbesar. Semua nabi dan rasul diutus untuk perkara ini. Semua nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim yang maha bijaksana untuk memperingatkan umat akan bahaya yang paling mengerikan ini. Tak ada kehancuran pada umat dimanapun kecuali sebab utamanya adalah kesyirikan. Dengarkan ketika Allah, ketika Nabi menegaskan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 yang membinasakan. Apa yang pertama? Asyirku billah. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat perlu jamaah kita memahami kesyirikan, mempelajarinya untuk semakin menjauh dan menjauh darinya. Kalau kita tidak mempelajarinya dengan kesungguhan, tidak ada jaminan bagi kita untuk selamat dari kesyirikan. Satu tanda bahwa seseorang terancam di atas kesyirikan adalah ketika dia sudah tidak takut terhadap syirik. Dan satu tanda yang menunjukkan betul-betul selamatnya dia dari syirik, ketika takutnya kepada kesyirikan sangat hebat. Adakah manusia lebih takut, lebih selamat dari kesyirikan, mengalahkan Nabi Ibrahim? Paling selamat dari kesyirikan, bapaknya ahli tauhid. Tetapi apa ungkapan beliau? Dalam doanya beliau mengatakan, wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katiran minan nas. Dia ungkap dalam doanya, wahai Tuhanku, jauhkan saya dan turunan-turunan saya dengan sejauh-jauhnya yang dengannya tidak akan pernah bertemu. Dari apa? Dari beribadah kepada selainmu. Kemudian beliau mengungkap sebabnya. Wahai Rabbku, sungguh berhala yang disembah selainmu itu betul-betul telah menyesatkan banyak manusia. Banyak orang yang disesatkan oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pangkal kesyirikan ada pada keterikatan hati kepada selain Allah. Di situ pangkal kesyirikan. Keterikatan hati kepada selain Allah. Yang mana hakikat keterikatan itu kita bisa ungkap dalam 3 hal utama. Ikatan cinta, ikatan harapan, dan ikatan takut. Kapan ini kepada selain Allah kita akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Besar tidaknya disesuaikan dengan besar tidaknya ikatan itu. Itu syirik. Kenapa ada orang yang mendatangi kuburan tertentu mengharapkan ini? Ikatan apa itu? Ada ikatan harapan. Hatinya telah terikat kepada kuburan itu dalam bentuk harapan. Ada dalam bentuk takut. Kalau dia tidak datang membawa ini, nanti anaknya akan jadi apa? Tidak akan sembuh, akan datang penyakit. Jadi ikatannya takut. Ada ikatannya cinta dan membesarkan. Kenapa dia datangi penghuni kubur itu? Sebab dia adalah orang yang dibesarkan, yang dia cintai. Itu ikatan cinta dan pembesaran. Ini seluruhnya bentuk syirik. Jadi kapan ada ikatan hati? Dalam bentuk cinta, ibadah, pembesaran, takut ibadah, harapan ibadah. Maka disitulah akan terjadi kesyirikan. Sebaliknya, tidak akan tegak ketauhidan. Kecuali murninya 3 perkara ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemurnian cinta, kemurnian harapan, dan kemurnian takut. Saya tutup dengan mengingatkan rahasia seluruh kandungan Al-Quran. Seluruh kandungan Al-Quran itu ilmunya kembali kepada induk Al-Quran, Suratul Fatihah. Semua ayat dalam Quran kembali kepada Suratul Fatihah. Dan cermati Suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau benar ucapan kita, pasti cinta yang lahir. Kalau kita lanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim, kalau ini jujur, pasti akan lahir kemurnian harapan. Kalau kita lanjutkan dengan Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, maka yang lahir di sini adalah takut. Berarti apa? Dalam Suratul Fatihah yang merupakan inti Al-Quran, kita memang dituntut, diharuskan untuk terus memperbaharui kemurnian cinta, harapan, dan takut dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdun adalah pujian kepada yang dipuji karena cinta dan membesarkan. Kalau tanpa cinta, bukan Alhamdulillah namanya. Kalau kita lanjutkan dengan Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Merahmati, maka di situ akan lahir harapan. Sangat dipahami oleh semua orang yang berakal. Tidak mungkin dia akan mengharap. Tidak mungkin akan ada harapan. Kecuali hanya kepada pemilik rahmat. Apakah kita akan meminta pinjaman kepada orang yang kita tahu sangat kikir? Kita hanya akan mendatangi sahabat-sahabat kita yang terkenal kebaikannya, kasih sayangnya. Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pemilik rahmat seluruhnya. Harapan, kalau kita jujur dalam meyakininya, pasti harapan hanya kepadanya, tidak lagi kepada selainnya. Malik Yawmiddin, penguasa hari pembalasan, ini melahirkan takut. Nanti dengan tiga ini, baru kita bisa menembus ayat, yang kapan kita baca ayat ini, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi, antara saya dengan hamba, ada pada ayat ini. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainmu. Ini tauhid. Wa iyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selainmu. Ini kemurnian tawakal. Kalau kita sudah lewati ini, kita berhak Allah anugerahkan ihdinas siratal mustaqim sampai akhirnya. Kata Allah, kapan hamba baca ini, Allah berfirman, walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta, dikasih ini. Tapi ini tidak akan mungkin terucapkan dengan benar, kecuali harus benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tidak ada kemurnian ibadah dan harapan, isti'anah, kecuali hanya dengan murninya cinta, murninya harapan, dan murninya takut, yang diungkap dengan alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Inilah surah yang teragung dalam Quran, yang semua ilmu dalam Quran kembali ke sini. Semua ilmu dalam Quran kembali memperhebat cinta, harapan, dan takut, pemurnian ibadah, kehebatan tawakal, dan seluruh harapan yang terlingkup dalam doa, ihdinas siratal mustaqim. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga sedikit uraian ini bisa mengingatkan kita akan pentingnya terus belajar, memperdalam ilmu, untuk memperbanyak hikmah demi hikmah yang kita kumpul, yang tentunya kita niatkan seluruhnya sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.